ayah tape ketan. Di Sumedang ayah tahu Sumedang. Di Bandung ayah awe galis anjing. Di Majalengka ayah na bandara. Reka mana? Reka mana? Reka mana? Baru dak reka mana? Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Sukabumi, Kota Tulsa, Semarang, dan itu 27 daftar kabupaten dan kota di Jawa Barat. Terima kasih.